Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Al-Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan yakni permasalahan atau pembahasan seputar la, yang pada intinya la ini terbagi menjadi dua apabila ditinjau saat dia masuk pada fi'il mudhari. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama la dengan makna nahi, nahiyah, larangan. Dan yang kedua adalah la yang bermakna nafiyah atau penafian, peniadaan. Dan masing-masing dari dua jenis ini memiliki yakni amalan yang berbeda. Apabila la tersebut adalah larangan, maka dia menjazmkan fi'il mudhari. Menjazmkan fi'il mudhari. Seperti yang antum lihat, la tal'ab, la tashrabu, la tad'u, la tashtari. Di sini menjazmkan dengan makna nahya, larangan. Berarti la tal'ab, jangan engkau bermain. Jangan kalian minum. Jangan engkau berdoa, meminta. Dan jangan engkau membeli. Larangan dengan makna jangan. Adapun kalau la tersebut adalah nafiyah yang bermakna meniadakan, penafian, maka la tersebut tidak menjazmkan fi'il mudhari. Tidak merubah kedudukan fi'il mudhari. La tal'abu, la tashrabuna, la tad'u, la tashtari, ya kan? Di dalam menerjemahkan juga beda. Kalau nafiyah berarti kita terjemahkan tidak. La tal'abu, engkau tidak bermain. La tashrabun, kalian tidak minum. Ya kan? La tad'u, engkau tidak berdoa atau tidak meminta. La tashtari, engkau tidak membeli. Nah, di dalam menerjemahkan beda. Nah, untuk la nahiyah ini sebenarnya oleh para ulama nahwu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua apabila ditinjau posisi orang yang melarang. Dalam artian, apabila larangan tersebut yang berarah dari orang yang lebih atas derajatnya kepada orang yang lebih di bawah derajatnya, maka disebut nahiyah. Lah larangan, seperti yang dicontohkan di sini. Namun apabila larangan tersebut dari orang yang derajatnya di bawah kepada orang yang lebih di atas, maka disebut dengan la ad-du'a. La ad-du'a. Disebut dengan la ad-du'a. La ad-du'a. Apabila larangan tersebut dari atas ke bawah, maka disebut dengan la nahiyah. Kalau larangannya itu dari orang yang di bawah kepada orang yang ke atas, disebut dengan la du'a. La permohonan. Ini permohonan jangan gitu lah. Seperti contoh seandainya di dalam Al-Qur'an dibunyi berbunyi la taqrab wa la taqrabuz zina. Ya kan? La taqrabu az-zina. La taqrabu az-zina. Di sini jelas ya, ini adalah la, yakni yang menjazmkan fi'il mudhari, karena ini af'alul khamsah, taqrabu nunnya hilang, ya kan? Berarti di sini majzum oleh la. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, la ini apakah la nahiyah atau la du'a? Ya, walaupun sebenarnya la nahiyah dan la du'a itu sama, bekerjanya sama, cuma dibagi oleh para ulama dengan dua jenis ini apabila ditinjau dari orang yang melarang. Nah, di sini apakah la nahiyah atau la du'a? Nah, itu perhatikan, ayat ini yang melarang siapa? Allah, iya kan? Yang menyebutkan adalah larangan adalah Allah. Kepada siapa? Kepada para hamba, para manusia. Berarti dari atas ke bawah, iya kan? Berarti dikatakan la nahiyah. Kenapa? Karena dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Atau mungkin larangan dari orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, kakak kepada adiknya. Nah, ini tingkatannya lebih di atas kepada yang ke bawah tingkatannya, maka disebut la-nya ini adalah la nahiyah, larangan. Tapi sebaliknya, kalau larangan tersebut bersumber dari orang yang di bawah kepada orang yang lebih di atas derajatnya, maka disebut dengan la ad-du'a ini. Seperti contoh dalam firman Allah menghikayatkan doanya orang-orang yang beriman, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami. Nah, ini orang-orang beriman berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami. Nah, jelas ini tuzik ini majzum karena la, iya kan? Tandanya adalah sukun karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, la ini apakah la nahiyah atau la du'a? Ya, dilihat di sini, ini kan permohonan dari siapa? Dari hamba kepada Allah, berarti dari bawah ke atas. Iya kan? Dari bawah ke atas, sehingga dinamakan dengan la ad-du'a, bukan la nahiyah. Nah, namun ad-du'a, walaupun pada intinya ya artinya larangan. Larangan. Karena kalau kita hanya sekedar kan la ini larangan, seolah-olah melarang itu kan derajatnya lebih tinggi kepada yang di bawah, iya kan? Nah, untuk menepis kesan seperti itu sehingga dibagi menjadi dua, la itu terbagi menjadi ini la nahiyah terbagi menjadi dua, la nahiyah dengan la ad-du'a. Kalau la nahiyah itu untuk orang yang lebih derajat, lebih tinggi kepada yang di bawah. Kalau yang dari bawah ke atas disebut dengan la du'a. Permohonan, yakni larangan gitu. Permohonan agar jangan. Jadi dia memohon agar jangan Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hati-hati kami. Nah. Ini juga dibahas oleh para ulama. Sehingga inti kesimpulannya, la nahiyah yang kemarin kita sebutkan terbagi menjadi dua juga. Ada yang disebut nahiyah, ada yang disebut dengan la ad-du'a. La an-nahiyah itu apabila dari atas ke bawah, dari posisinya lebih, derajatnya lebih tinggi kepada yang di bawahnya. Kalau la ad-du'a ini dari posisi yang rendah ke yang lebih, derajatnya lebih tinggi. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Anwa'ul lam. Anwa'ul lam. Anwa'ul lam, yakni anwa' itu macam-macam. Macam-macam lam. Macam-macam lam. Lam yang dimaksud itu lamnya seperti ini ya. Nah, apakah li atau nanti dibaca la. Contohnya, li Muhammadin. Ya kan? Maksudnya dimaksud dengan anwa'ul lam, macam-macam lam yang seperti ini. Jangan antum salah paham, lam antum nanti cari Al-Qur'an lam seperti enggak ada. Nah. Namun yang dimaksud seperti li Muhammadin atau nanti liyarji, huruf lam yang seperti ini modelnya. Nah, di dalam bahasa Arab ini disebutkan ada 5 macam-macam lam yang masuk pada kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama, lam sebagai harfu jar. Lam sebagai harfu jar, yaitu sebagai huruf yang mengejerkan atau huruf yang memajrurkan kata setelahnya. Ini disebut dengan huruf jar. Dan huruf jar ini hanya pada masuk atau hanya masuk pada isim atau kata benda. Sehingga tidak akan didapati huruf jar ini masuk pada fi'il, apakah itu madhi ataupun fi'il amr. Kenapa demikian? Karena tanda khas bagi isim atau kata benda adalah diantaranya huruf jar. Ketika ada huruf jar, maka di situ diketahui setelahnya adalah isim. Nah, contoh, lillahi, lissolati, linnabiyyi. Antum lihat di situ, lillahi, lillahi, lissolati, iya kan, linnabiyyi. Li pada 3 contoh ini disebut dengan huruf jar, karena mengejar kata yang setelahnya. Oleh sebabnya antum lihat di situ lillah Allah lafaz jalalah di situ dijer dengan kasroh. Iya kan? Lis salati juga kasroh. Lin nabiyyi juga kasroh. Nah. Berarti kalau di i'rab contohnya lis salati as-salati majrur karena li. Tanda jernya adalah kasroh karena dia dari isim mufrad. Bisa antum merujuk kembali ke tanda-tanda i'rab bagi isim. Nah, di sini beliau hanya mencontohkan dari isim mufrad, ya kan? Nah, nanti kalau contoh dari isim mutanna atau jamak mudzakkar salim atau dengan jamak muannats salim, nah, maka ya tentunya dengan tanda yang berbeda-beda, ya kan? Di sini dengan kasroh karena memang dia dari isim mufrad. Kalau seandainya Al-Muslimun dari jamak mudzakkar salim. Al-Muslimun. Nah, Al-Muslimun dari jamak mudzakkar salim. Kalau seandainya dikasih huruf jar, ya berarti tinggal memajrurkan Al-Muslimun. Bisa antum melihat kembali jamak mudzakkar salim tanda jarnya apa? Dalam hal ini adalah ya. Berarti wawunya diganti menjadi ya. Lil Muslimina, lil Muslimina. Kalau dulu dalam kitab Durus Lughah bahasa kita apa? Kalau dimasuki huruf jar berarti setelahnya kasroh, ya kan? Karena itu istilahnya bahasa yang termudah. Karena pembahasan kita sekarang sudah mulai meluas, maka kita tidak lagi mengatakan huruf jar itu adalah huruf yang mengkasroh setelahnya, tidak. Namun huruf jar itu adalah huruf yang mengejarkan kata setelahnya, yang menjadikan kata setelahnya itu majrur. Majrur dengan apa? Ya tergantung. Kalau dia isim mufrad berarti dengan kasroh. Kalau di sini contohnya adalah jamak mudzakkar salim berarti mengejarkannya tanda jarnya adalah ya. Isim mutsanna juga beda lagi nanti. Yang atau dengan yang lainnya dari macam-macam isim. Sehingga kalau dulu mungkin kita bahasakan huruf jar itu adalah kata atau huruf yang mengkasroh setelahnya, itu dengan bahasa yang sangat mudah untuk difahami. Karena pembahasan kita sudah mulai, ya ini tingkatannya sudah lebih tinggi dan lebih melebar, maka kita tidak lagi mengatakan huruf jar itu adalah huruf yang mengkasroh setelahnya. Tidak lagi demikian. Kalau dengan bahasa seperti itu, ini mengkasrohnya gimana? Muslimin, iya kan? Tidak bisa. Namun dengan ungkapan yang lebih bagus, huruf jar adalah huruf yang mengejar atau memajrurkan kata yang setelahnya. Memajrurkan dengan tanda kasroh atau dengan tanda ya atau dengan tanda-tanda yang lainnya. Bisa antum melihat lagi ke tabel yang sudah kita lewati dahulu ketika menyebutkan tanda-tanda i'rab. Nah, ini huruf jar li. Adapun dari sisi makna itu biasa diterjemahkan li itu dengan milik, ya. Berarti lillahi milik Allah, ya, li Muhammadin milik Muhammad. Namun tidak semua li itu diterjemahkan dengan milik. Terkadang pula diterjemahkan untuk, disesuaikan dengan kalimat. Seperti di sini li sholat, ini bukan milik sholat, namun yang dimaksud adalah untuk sholat. Seperti contoh dalam suatu kalimat, zahabtu ilal masjidi li sholat, seandainya. Zahabtu, saya pergi ilal masjidi, ke masjid, ilal masjidi lis sholat. Nah, lis sholati. Saya pergi ke masjid, li di sini tidak diterjemahkan milik. Kalau diterjemahkan milik kan tidak sesuai. Saya pergi ke masjid milik sholat. Nah, tidak sesuai, ya kan? Namun diterjemahkan di sini dengan untuk. Saya pergi ke masjid untuk sholat. Nah, ya kan? Untuk sholat. Atau mungkin kalimat Fatahtul Quran lil qira'ah. Lil qira'ati. Nah, saya membuka Al-Qur'an, qira'ah itu artinya membaca. Tidak mungkin saya di sini terjemahkan li di sini adalah milik, karena tidak sesuai kalimat, ya kan? Saya membuka Al-Qur'an milik Al-Qur'an. Nah, tidak mungkin, ya kan? Namun dimaksud di sini saya membuka Al-Qur'an untuk membaca. Tidak mungkin terjemahkan untuk milik atau milik membaca. Tidak mungkin, ya kan? Saya membuka Al-Qur'an milik membaca. Nah, tidak sesuai. Nah, semua disesuaikan dengan konteks kalimat. Kadang diterjemahkan milik, kadang diterjemahkan dengan untuk. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, lamukai. Lamukai, ini bisa antum lihat pada adawatun nasibah. Alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari' untuk nomor yang keempat. Nomor yang kelima. Nomor kelima yang disebut lamukai atau disebut dengan lamut ta'lil. Lam yang menyebutkan bermakna ta'lil. Ya, ini untuk. Ya, sama seperti li tadi. Untuk, akan tetapi dia masuk pada fi'il mudhari'. Lamukai. Li yang masuk pada fi'il mudhari'. Dan dia termasuk dari nawasib. Penasob fi'il mudhari'. Sehingga apabila dimasuki li suatu fi'il mudhari, berarti dia mansub. Masub dengan tandanya masing-masing. Seperti contoh di sini, li aqra, li yastariha, li tafhama. Ya kan, li aqra, li yastariha, li tafhama. Li aqra, untuk aku membaca, ya kan? Liastariha, untuk, atau dengan makna agar juga tidak apa-apa, agar dia beristirahat atau untuk dia beristirahat. Litafhama, untuk atau diterjemahkan agar engkau faham. Diterjemahkan demikian. Hampir mirip dengan lisolah, hanya saja kalau lisolah tadi dengan makna untuk, huruf jar masuk pada isim. Kalau ini masuk pada fi'il yang bermakna ta'lil. Diterjemahkan untuk atau dengan kata agar. Nah, seperti di dalam surat surat apa ya? Yang mudah. Nah, wama umiru illa liya'budullah. Nah, wama umiru illa liya'budullah. dididik illa liya'budullah. Nah. Illa liya'budullah. Wama di sebelum ayatnya wama umiru. Terus saja ya. Wama umiru. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullah, agar, ya kan? Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk atau agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah. Nah, dari sini li di sini adalah apa? Lamu ta'lil. Lamu ta'lil li yang masuk pada fi'il mudhari. Fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya. Menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya. Oleh karena di sini ya budu nunnya hilang, ya kan? Nunnya hilang. Aslinya ya budu adalah ya buduna. Af'alul khamsah. Berhubung dia dimasuki oleh li lamu kai atau lamu ta'lil sebagai penasab fi'il mudhari, sehingga ya budu ini mansub dengan li, karena li tanda nasabnya adalah membuang nun karena dia dari af'alul khamsah, ya kan? Ada dia af'alul khamsah. Yang jelas li, kalau antum mendapati li yang masuk pada fi'il mudhari, berarti itu li yang dengan makna ta'lil atau kai. Atau nanti disesuaikan dengan makna ya. Disesuaikan dengan makna. Terkadang pula karena ada juga sih li dengan makna amr. Kemudian yang berikutnya, lamul juhud. Lamul juhud. Yakni juhud sudah kita terjemahkan kemarin, yakni peniadaan, ya kan? Peniadaan ini kalau pada termasuk bulan nawasib, nawasibul mudhari nomor 6, ya kan? Nomor 6. Lamul juhud. Sekilas sama seperti li'akra, ya kan? Lamukai. Hanya saja untuk membedakan lamukai dengan lamul juhud, biasanya disyaratkan apa? Kalimat tersebut diawali oleh makana atau lam yakun, atau dengan tasrifan, tasrifan dari kana yakunu tersebut. Contohnya di sini, makuntu li'afhama. Saya tidak faham. Nah, la di sini li afham, li di sini adalah lamul juhud. Dari mana diketahui? Karena kalimat tersebut diawali oleh ma kuntu. Yani dengan tasrifan kana, bukan hanya sekedar ma kuntu saja ya. Kalau dalam ilmu tasrif nanti kana itu kan dengan tasrifan yang seperti fi'il mudhari, fi'il madhi yang lainnya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, di sini kuntu, ada kan? Nah, dengan syarat diawali oleh ma, kana, atau tasrifan kana yang secara menyeluruh, termasuk adalah ma kuntu. Ya kan? Diawali dengan ini, maka li yang setelahnya itu disebut dengan lamul juhud. Kalau antum lihat di adawat nasibah, di situ ada contoh, beberapa contoh yang mengambil dari ayat Al-Quran. Maka nallah liyu'adzibahum. Dalam surah Al-Anfal. Maka nallahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Di situ li-nya adalah lamul juhud. Karena diawali oleh makana. Ya kan? Atau contoh lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira lahum. Li di situ adalah lamul juhud karena diawali oleh lam yakun. Sehingga diawali oleh makana atau lam yakun. Atau lam yakunu dengan tasrifan fi'il mudhari dari kana yakunu. Nah. Yang jelas demikian, diawali biasanya ya kebanyakannya makana, makuntu, lam yakun demikian. Nah, lamul juhud ini juga termasuk yang menasabkan fi'il mudhari. Yang menasabkan fi'il mudhari. Oleh karenanya di sini dibaca ma kuntu li'afhama. Ya kan? Li'afhama dengan nasab tanda fathah. Berhubung di sini contohnya adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Ya kan? Sehingga kalau nanti seandainya setelah lamul juhud af'alul khamsah atau mu'tal akhir, ya nanti dengan tandanya sendiri-sendiri. Nah, yang jelas untuk membedakan lamu gai dengan lamul juhud, yaitu lamul juhud itu disyaratkan diawali dengan makana atau lam yakun. Termasuk makuntu, makunta, makuntum, makunti, makunna, makanu, dan yang lainnya dari tasrifan dari kana. Atau lam yakun. Yakun itu fi'il mudhari dari kana. Berarti yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, dan seterusnya. Termasuk akunu, nakunu. Berarti lam akun, lam nakun, lam yakunu, lam yakun, lam takunu, lam takuni, dan seterusnya. Dari tasrifan yakunu, itu yang disyaratkan pada lamul juhud. Nah, karena tidak mungkin mencontohkan seluruhnya, ya kan? Ya tinggal antum nanti mengkiaskan. Yakunu fi'il mudhari'nya apa saja, berarti diawali ma. Berarti lam, diawali oleh lam. Berarti lam yakunu, lam yakuna, dan seterusnya. Nah, lamul juhud itu disyaratkan harus diawali demikian. Apabila satu kalimat tersebut tidak ada makana atau lam yakun, maka lam tersebut disebut dengan lamut ta'lil. Apabila dengan makna ta'lil. Nah, dengan makna ta'lil. Yang jelas demikian. Syaratnya lamul juhud harus diawali makuntu, makana, atau lam yakun, atau dengan tasrifan yang lainnya. Kemudian yang keempat, lamul amr. Lamul amr ini diantara yang menjazmkan fi'il mudhari. Akan tetapi dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Bisa untuk lihat di Adawatul Jazimah untuk nomor 5. Ya kan? Lamul Amr. Contohnya, liyadkhul, liyakhruj, liyarji. Lamul Amr ini artinya lam dengan makna perintah. Berarti kalau liyadkhul, hendaklah dia masuk. Yadkhul itu masuk. Liyakhruj, keluar. Hendaklah dia keluar. Ya kan? Liyarji, hendaklah dia kembali. Dengan makna perintah. Kalau di dalam Al-Quran, contoh mudahnya dalam surah apa ya? Falyandur. Falyandur. Nah, surah apa itu? Insan ila tu'am. Dalam surah? Abasa ya? Abasa atau Naziat? Fal yangduril insanu ila ta'ami. Naam, Abasa. Fal yangdur. Naam, sekolah ya. Fal yangdur. Namun ini dengan gambaran yang berbeda ya. Biasanya li ya. Namun di sini lamul amrnya dia berbentuk sukun. Berbentuk sukun. Maka hendaklah al-insan, manusia, melihat ila ta'ami, kepada makanannya. Di sini, lam di sini adalah lamul amr. Namun dengan sedikit gambaran yang berbeda di sini. Yang lebih pasnya dengan li apa ya? Nah, intinya demikian. Berarti kalau kita fahami di sini, kita simpulkan li yang masuk pada fi'il mudhari itu ada 3. Iya kan? Di sini li aqra seperti lamu gai, lamul juhud dengan syarat diawali oleh makana atau lam yakun. Kemudian lamul amr perintah, yakni dengan makna perintah. Kalau untuk lamul juhud mungkin mudah ya, karena memang syaratnya jelas, diawali dengan makana atau lam yakun. Untuk lamul amr dan lamu kai ini sangat mirip. Apabila harokatnya dihilangkan, maka jelas tidak ada perbedaan. Nah, sehingga untuk membedakan lamul amr dengan lamu kai, tentunya dengan memahami konteks kalimat. Nah. Kemudian yang kelima adalah lamut taukid. Lamut taukid, lam dengan makna taukid, penegasan. Lam penegasan. Sehingga apabila di suatu yakni kata kerja dimasukkan oleh lam ini, berarti kita memahaminya kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat ditegaskan. Kenapa? Karena dimasuki oleh lamut taukid. Nah, terkadang juga diistilahkan dengan lam jawabun lil qasam. Lam sebagai jawaban untuk sumpah. Sebagai jawaban untuk sumpah. Sebenarnya di situ ada sumpah yang kemudian dimahdzuf, dihilangkan, disembunyikan. Namun dengan adanya lam tersebut kita mengetahui di situ ada apa namanya? Ada sumpah yang disembunyikan dengan adanya la tersebut. Seperti contoh di sini layar j biasa diterjemahkan itu dengan agar betul-betul gitu nah, agar benar-benar. Berarti kalau yarji itu artinya kembali, layar j apa bukan agar ya, layar j artinya itu benar-benar dia kembali. Sungguh dia kembali. Seperti itu. Yadhabu pergi. Ketika dimasuki layadhabu, layadhabu berarti artinya sungguh-sungguh dia pergi. Yasma'u artinya mendengar. Layasma'u berarti sungguh-sungguh dia mendengar. Nah, ini taukid. Kalau ini ya secara bacaannya mudah ya. Dia tidak menasobkan dan tidak menjazmkan. Dalam artian dia tidak merubah keadaan fi'il mudhari. Dia tidak merubah keadaan fi'il mudhari. Nah, hanya saja mungkin kalau kita lihat dari Arab gundulnya, ya sama semua ini. Iya kan? Empat ini nomor dua sampai nomor lima sama semua. Kalau untuk nomor tiga mungkin mudah. Iya kan? Sangat jelas syaratnya. Yaitu diawali makuntu atau lam yakun. Atau makana dan yang lainnya. Adapun untuk nomor 2, 4, 5. Nah ini kalau gundul mungkin sama semua ini. Nah, semua kembali ke makna kalimat. Semua kembali ke makna kalimat. Nah kalau di dalam Al-Quran. Lamut taukid. Sebenarnya latus alunna. Yauma idin anin na'im. Tapi ini sedikit berbeda. Manat takhizanna alaihi masjidah. Tidak tahu apa itu? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ini juga firya sih. Dia dimasuki huruf taukid nanti. Al-Muhim lah. Kalau antum membaca Al-Quran, ada fi'il mudhari, kemudian la, didahului dimasuki oleh la, bukan li ya. La. Kalau antum baca Al-Quran dimasuki oleh la, ya seperti contohnya dalam surah apa namanya tadi, Takatsur, latus alun, la, apa tulisannya latus alun. Latus alunna, bukan bukan. Apa tulisannya Iwan? Latus. Seperti ini kalau tidak salah, Allahu a'lam. Latus alunna, bukan latus aluna ya. Saya ulang itu jelas. Latus alunna. Nah. latus alunna. Nah, latus alunna ini adalah fi'il mudhari yang artinya kalian akan ditanya. Kalian akan ditanya atau dimintai pertanyaan pertanggungjawaban. Berarti di sini atur lihat la, latus alunna. Jadi berananya nanti ini apa? Bukan sekedar kalian akan dipertanyakan atau ditanya, namun maksudnya di sini apa? Sungguh-sungguh kalian akan ditanya anin na'in, tentang kenikmatan yang kalian peroleh, yang kalian dapatkan. Nah, di sini adalah lamu taukid. Lamu taukid. Ini tulisannya ada sini enggak yakin 100% di sini ya, bisa antum nanti melihat ke Al-Qur'an. Nah. Al-Mu'in demikian. Kalau lamul taukid atau biasa kursa kalau tidak salah disebut lamul qasam itu dengan fathah, bacanya dengan fathah. Bukan li, ya kan? Kalau untuk li dia pada nomor 2, 3 dan 4 ketika masuk pada fi'il mudhari. Li aqra makuntu li afham li yadkhul. Nah, li aqra ini lamu kai atau lamu ta'lil. Iya kan? Li aqra. Li aqra. Li aqra. Lamu kai. Namun apabila mungkin antum tambahi menjadi ma kana atau ma kuntu. Nah, ma kuntu, maka dia lagi tidak lagi dikatakan sebagai lamu kai, sehingga menjadi apa di sini? Lam juhud, karena diawali oleh ma kuntu di sini. Namun ketika nanti antum hilangkan lagi ini, maka dia tidak lagi dikatakan lamul juhud, karena tidak ada ma kuntu di awal kalimatnya. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, mungkin sampai sunulifan kita sebutkan. Masih tersisa beberapa pembahasan mungkin. Sehingga untuk penasab fi'il mudhari itu pada nomor 2, 3 dan 4. Ya, 2, 3 dan 4. Adapun untuk nomor 1 itu hanya masuk pada isim, mengejarkan isim. Kalau nomor 5 dia tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keadaan. Yakni fi'il yang mempengaruhi atau merubah keadaan fi'il hanya pada nomor 2, 3, dan 4. Lamu kai, lamul juhud, dan lamul amr. Nah, wallahu a'lam.